الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافي الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وهدائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل سريرتي خيرا من لنيتي وجل لنيتي صالحة المكرم والمحترم yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila khusus pada guru besar kita semua Buya Yahya yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini. Dan mudah-mudahan di dalam dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Dijawabkan oleh Allah segala fitnah dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini Allah langgengkan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan desa kita jadi badal thayyib surah berkubur. Dan mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga sakinah wa tawarahmah. Dan mudah-mudahan pemuda-pemudi di tempat ini menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan orang tua kita diberi keberkahan dan hidayah untuk mengajarkan pendidikan anak-anaknya. Dan yang terakhir kita minta mudah-mudahan ini hanya pukul lima kita untuk bertemu dengan Sayyidina Muhammad fi jannatil firdaus al'la. Amin amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para asatidz dan khusus ada Sohibul Jalsa yang Ustaz Ibn Hajar dan juga Mendri yang Masya Allah beliau dengan istiqomahnya mengadakan acara ini ada acara mudah-mudahan daripada jerih payah beliau diganti oleh Allah jauh lebih baik daripada apa yang diberikannya dan mudah-mudahan selalu dengan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada Ustaz kita Ustaz Taki Yudi Insya Allah sudah melantunkan daripada Al-Quran kita juga merinding di sampingnya itu dan kita doakan mudah-mudahan yang berkat daripada adanya dari kiraat Al-Quran mudah-mudahan mengatakan hati kita untuk selalu khusyuk kepada Allah, mudah-mudahan hati kita selalu dilihat oleh Allah, selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah dari kelihatan hati yang bersih yang didoakan dari banyak hati insyaAllah. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada orang tua kami yang sudah hadir di tempat ini para bapak-bapak dan juga ibu-ibu dan sekalian para hadirin wal hadirat yang sudah oleh Allah wabila khusus tidak bosan-bosannya kepada asap pasbar yang sudah selalu mengikuti daripada acara majlis jidir tausiah maulid al-bahjah yang saya selalu pribadi minta doa kepada ibu-ibu khususnya dan juga bapak-bapak untuk doakan agar mereka menjadi orang istiqomah insyaallah dan setiap saatnya selalu diberikan semangat untuk berjuang membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Karena pada saat ini kita masih bisa hadir di tempat ini. Inilah bukti cinta anak Allah kepada kita. Inilah bukti kita ini dipilih oleh Allah. Dan bukti tersebut adanya sifat rindu di hati kita setiap dalam satu bulan sekali. Hati kita selalu diinginkan mendatangi tempat seperti ini. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dirindukan oleh Allah. Kalau kita tidak dicintai, tidak rindu oleh Allah, maka pasti di tempat ini, di hari ini, di malam ini juga kita disibukkan oleh Allah tentang masalah dunia yang dari kami pada hal yang berbeda. Tapi sebenarnya bagaimana kita dipilih oleh Allah? Karena kita dicintai oleh Allah, karena kita dirindukan oleh Allah dan dirindukan kepada pemilik majlis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sampai saat ini kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang istiqomah dari majlis. Dan ini yang kita minta. Kenapa? Setiap amal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini dari pertama kali kita lahir sampai sekarang kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Dari pertama kali kita lahir sampai detik ini kita menginjakkan kaki kita di dunia ini, sampai umur kita sekarang ini, kita tidak ada yang tahu seorang pun di antara kita amal mana yang diterima oleh Allah. Makanya seorang sekutu Al-Habib Umar Al-Khattab mengatakan, kalau seandainya aku mengetahui satu tasbih yang aku baca, satu tasbih sekali lagi yang aku baca kepada Allah SWT diterima, akan aku berlimpahkan untuk semua orang yang berada di Al-Khattab. Sekelas beliau Al-Habib Umar Al-Khattab untuk di zamannya mengatakan, kalau aku taruh daripada pekerjaan baikku satu tasbih saja diterima oleh Allah, akan aku berlimpahkan semua apa orang yang berada di Al-Khattab. Ini sama sebiar soal kutub yang setiap zaman cuma satu orang saja. Beliau kita tahu aman yang diterima ataupun tidak. Kalau kenapa kita yang kadang-kadang kita melakukan amal daripada salat-salatnya aja tidak terpenuhi, baik itu dari salat kita atau amal-amal kita. Kadang-kadang kita merasa waktu yang pakai banyak salim, mari kita sebut salim, sudah tidak. Banyak salim masih banyak, cuma hanya di sini. Aduh marmuhtos, marmuhtos, oleh ilah, aktor termasuk balik kutub di zamannya mengatakan satu tasbih saja. Beliau tidak mudah menutupi malam. Dan kenapa kita yang berumuran dengan dosa yang kita sholat ibadah, sholatnya aja seperti apa, puasanya kita, muamalah kita bersama dengan kita punya teman, kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, kita punya tangga, bagaimana? Kenapa kita meremehkan kemalaman yang kita lakukan? Sedangkan tidak ada seorang hamba pun yang tahu mana-mana yang diterima oleh Allah, pekerjaan mana yang diterima oleh kita, ada yang tahu. Karena kita tidak tahu, berusaha setiap ada majal, setiap ada kesempatan apa kebaikan, lakukan kebaikan itu. Mungkin di pekerjaan tersebut ada di rumah Allah, di pekerjaan tersebut ada kebaikan yang Allah simpan. Makanya memintalah selalu kepada Allah, ya Allah, beri kami istiqomah untuk bisa hadir dengan istiqomah sendiri. Beri kami kemudahan ya Allah untuk bisa berbuat baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Imam Ali bin Abi Thalib, cicitnya Nabi Muhammad SAW, anak dari Sayyidina Husain, beliau mengatakan, Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhoannya dari setiap jadi Allah menyimpan keridhoannya. Kenapa? Agar kita tidak meremehkan kebaikan tersebut. Berapa kali kita tidak meremehkan daripada amal untuk pemindahan kotoran di pinggir jalan, pemindahan batu di tengah jalan. Karena ada kotoran, ada batu, kita tidak mau pindahkan. Sudah ada bukti tidakkah kita kurang cinta daripada Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali bagaimana kitabnya sampai sekarang dibaca di mana pun berada? Bisa kan Imam Ghazali masuk surga ke Allah, diberi nikmat oleh Allah. Ada seorang berdiri, wahai Imam Ghazali, apa yang melakukan? Kalau berikan nikmat yang banyak, wahai Imam Ghazali, amal apa? Apakah itu dari sholatmu? Atau itu daripada kahananmu? Atau itu daripada ibadahmu? Imam Ghazali mengatakan, bukan itu semua. Lalu apa, wahai Imam? Aku diberi nikmat oleh Allah sendiri. Aku diberi nikmat oleh Allah daripada nikmat surga dan seluruh apa yang ada di sini. Bukan karena sholatku, bukan karena ibadahku, bukan karena kekayaanku atau apapun juga. Tapi gara-gara rasa pernah, aku pernah mengalami sebuah kita. Kemudian kita yang aku pakai di juga dengan aku biarkan. Aku biarkan itu nyamuk atau lalat, aku biarkan mobil. Sampai kapan? Sampai itu lalat kenyang, dia pergi. Baru aku terus senang diberikan. Karena inilah Allah memberikan aku nikmat yang banyak. Bukan sholatnya, bukan karena ini, bukan kebaikan yang banyak yang terjadi, tapi gara-gara pernah suatu malam beliau marah kita, kita yang beliau pakai dihisap oleh kepala dan biarkan. Lalanya kan yang pergi juga teruskan daripada karenanya. Karena ini kan yang buat saya, aku diterima oleh Allah. Karena daripada kita ini, jangan sampai kita meremehkan aku, walaupun setiap aku. Ada tetangga bantu rumah, perlu bantu bantu. Mungkin bisa dari lo. Ada masjid mungkin di sini, kadang-kadang ada masjid bantu, walaupun cuma bersih-bersih ini. Di masjid, majelis ta'lim, musola, para pendana kegiatan, bantu, walaupun ini cuma gerak. Terpal, ataupun mungkin cuma kita menancapkan batu, Tapi kalau Allah sudah memberikan ridho kepada hamba, apa itu sudah cukup? Surah Al-Masroh. Tapi pertanyaan kita tidak tahu di mana Allah menetapkan ridhonya dari amal para hambanya. Karena kita tidak tahu, maka berusaha selalu untuk berbuat amal kebaikan. Mungkin di mana yang kita berbuat juga dari Allah. Maka dia berdaya kepada Allah Hadirat. Berusaha kita selalu untuk amal kebaikan dan amal kebaikan amal kuat walaupun setiap hari. Mudah-mudahan kita tidak kepada Allah, kita selalu berikan semangat kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita melakukan amal apapun walaupun sedikit apapun dan mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Pernah ada yang berdoa kepada Subhanahu Wataala? Karena sudah jam 10 di sini mungkin ada bagian dengan menyambung lisan dari lisan terjadi berbicara masalah lisan. Kita bersyukur kepada Allah. Bismillah Ustaz. Habib Quran. Jadi misalnya di benar benar satu. Inilah nikmat yang sudah kita lupakan masalah bisa. Masalah buruk. Allah memberikan nikmat kepada kita itu ada hikmahnya. Allah memberi nikmat kepada kita semuanya akan bertanggung jawab bagi kita jadwal Allah. Dhumma ratus alun na yawmaidi anin na'im. Kata Allah kemudian di hari itu pasti kata Allah. Khususnya nikmat lidah yang kita beri. Lidah yang mulia ini kalau dipakai untuk berjumpa, untuk berzikir kepada Allah, untuk berkata sesuatu yang baik, untuk bersalawat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini orang yang bersyukur. Jadi pertanyaannya berapa banyak di antara kita menggunakan lisan itu paling banyak digunakan untuk berdusta, untuk menutupi kita punya harga diri. Lisan ini digunakan untuk mengadu domba agar mata bagi kita jauh lebih hebat daripada orang lain. Lisan ini digunakan untuk mengunci antara satu dengan lain karena kita merasa tidak senang dengan orang lain. Lisan ini digunakan untuk sumpah palsu agar kita bisa dilindungi kita punya mata badan benar. Lisan ini digunakan untuk berkata-kata yang kotor. Jangan sampai lisan ini tidak berguna seperti ini. Karena ingat setiap pekerjaan akan dihitung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata lisan ini menjadi kapten, menjadi jenderal, menjadi pemimpin untuk seluruh anggota yang berada yang kita miliki semuanya. Dikatakan setiap pagi, setiap di pagi hari, seluruh anggota tubuh kita dari kepala sampai kaki itu berkata kepada nama lisan. Ayah ayuh hadisan, wahai lisan, innama nahnu minki, kami semua ini mengikuti kamu. Ini istagoti istagona. Kalau kamu lurus, wahai lisan, kamu akan lurus. Wahai ini wajah, ini wajah. Kalau kamu sudah bengkok, haha, kamu akan hidup bengkok. Artinya apa? Lisan ini menjadi daripada pemimpin. Dan berapa banyak daripada kejadian, daripada yang terjadi zaman sekarang, itu juga banyak kasus pembunuhan. Makanya sampai para asal-penasal yang mengatakan kepada kita, sudah cukup bahaya lidah ini, Allah berikan dua penjaga sekaligus. Apa itu? Mulut dan lidah. Coba lihat yang lain, kepala kita tidak ada penjaga, kepala kita tidak ada, kaki kita jalan. Tapi untuk lisan, Allah SWT ingin membuktikan kepada kita, wahai manusia, hati-hati. Lidahmu ini kecil, tapi bahayanya besar. Apa itu? Kita lihat dari Indonesia dari perawaban sekolahan ibu tawuran gara-gara baca lisan. Bapak dan ibu cerai gara-gara dari sini bisa tidak bisa. Anak juga berani dengan orang tuanya gara-gara anak itu berani lagi dari sini tidak bisa. Dan bahkan di bawah lagi apa kampung dengan kampung ribut gara-gara lisan. Dan inilah yang terlihat tidak bisa. Jadi kita ingin cerita sabda Allah Sidi Rodi Oman Warahmatullah Bro. Bagian sabda Allah Sidi setiap harinya selalu meletakkan batu di dalam mulutnya. Tak kala ditanya oleh Allah Sidi, kenapa engkau setiap saatnya meletakkan batu di mulutku? Sabda Allah Sidi mengatakan, wahai sahabatku, dikeluarkan batu baru belum. Aku tidak akan mengeluarkan batu ini, kecuali aku sudah mengetahui antara yang baik dan juga yang jelek. Kalau yang aku ucapkan ini baik, aku keluarkan batu ini. Tapi kalau yang aku ucapkan jalan, aku tidak akan mengeluarkan batu. Siapa Sahabat Abu Bakar Siddiq dijadikan oleh Rasulullah yang pagar. Kalau ada nabi setelahmu, maka engkau yang akan menjadi nabi. Bagaimana Abu Bakar Siddiq? Orang yang paling takut sama Allah sampai tiga tahun bertahan batu dalam mulutnya. Kenapa? Takut dihitung oleh Allah sebagai anak kecil. Berapa banyak kita punya sekarang dan manusia dalam sekarang menjadi kumpulan kuburan layak tidak bisa menjadikan. Sampai penyakit Allah mengatakan efat di sana kayu insan layak dapat tak mengenal itu obat ham tiba kofir min kofir di sana karena setahat di lima hujan jaga lidah lidah kalian wahai para manusia. Sungguhnya lidahmu itu lebih berbisa daripada ular kobra. Kafir makhluk, kata beliau. Berapa banyak orang di kuburan itu nikotin di sana meninggal gara-gara lidahnya tidak bisa dijaga, lidahnya tidak bisa diatur, lidahnya tidak bisa dikontrol. Mana sekarang beli kau susah? Sebagai mereka orang berat dari medan laga yang mereka tidak mampu melawan satu lawan sepuluh, mereka takut itu bagaimana namanya? Lidah. Boleh. Seperti ini banyak. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari asuransi. Asuransi yang tidak bakal masuk neraka. Asuransi yang tidak bakal dibuka dalam masjid kita masuk neraka. Nah, ini asuransi di dunia. Ini asuransi jaminan dari Rasulullah. Siapa di antara kita yang malam ini berusaha untuk mengambil asuransi Rasulullah ini, maka kita tidak akan dikurang-kurangkan kemudian dari manusia. Karena Nabi Muhammad SAW akan menjamin habis man hafidho ma baina lehyaihi wa ma baina fahidaihi domin tulah berusaha. Barang siapa di antara kalian wahai umatku, barang siapa di antara kalian yang bisa menjaga jangan dua lidah, yakni lidah bisa menjaga lidahnya dan juga bisa menjaga di antara dua paha yang Allah demi itu aku kata Rasulullah yang menjaga semuanya. Daya di kalangan hawa yang buat dia menjadi Nabi Muhammad tidak pernah berusaha daripada hawa nafsu dan dusta kecuali Tuhan dia dari Allah. Jadi di antara kita kalau malam ini kita berjanji berniat berusaha azam menjaga daripada dua perkara ini, Rasulullah yang menjaga sendiri. Rasulullah yang menjaga kita dan itu sudah yang menjaga kecil, tapi sudah yang kejat tak kejat kau silahkan tak bersama Rasulullah. Di siapa mereka? Bukan sekarang lah. Siapa itu? Orang yang bisa menjaga dia. Orang yang bisa menjaga perempuan. Dan khususnya lidah yang kita bahas. Dan akan bisa menjaga kita untuk berbusa kepada orang. Gara-gara orang itu ingin kita menjaga. Jangan sampai lidah ini belum mendomba antara orang lain. Apalagi mendomba dan pulang. Jangan sampai lidah ini membunci antara satu dengan lain. Apalagi yang dibunci adalah ulama. Man ada liwaliyan faqad adzabtuhu bi hadzi. Kata Allah dalam hadis suci, barang siapa yang mengganggu kekasihku, maka sesungguhnya dia sudah mengajak aku untuk pulang. Gara-gara mendengarkan kabar, dengerin kabar yang tak jelas sebenarnya, dia bunyi ulama, kiai, ustaz, abang itu bunyi. Dia yang kurang daripada Rasulullah. Orang yang bunyi orang itu digambar oleh Rasul di akhirat dia akan dipaksa untuk memakai bangkai orang yang bunyi. Tidak ada bangkai paling busuk dengan manusia. Di akhirat akan dipaksa oleh Allah, bukan disuruh, dipaksa oleh Allah untuk makan siapa? Bangkai orang yang setiap saat kita gunji, hati-hati. Ini sama manusia. Waktu itu ulama waris satu rasul. Bagaimana ulama kiai yang kita gunji itu? Makanya saya ingin tolong pribadi. Kalau ada dengan keberatan kiai ulama uskutu. Ya. Tidak usah menunggu minta. Ada kiai-kiai uskutu. Ya. Doakan. Karena ada jadi itu, doakan ya Allah. Berikan dua yang hati yang bersih. Berikan dua yang hati yang bersih dan bangun hati yang bersih. Doakan kita. Kalau kita melihat bahwa itu bisa ditarik, mudah kita jaga lapar dan anak ulama dia kita jaga lapar. Kalau seandainya saya lagi tahu dari tadi, ada kayak kita di atas ini dibuat, atau kemudian ada salah pikiran, pendapat, salah paham, ingat kita berdoa, ya Allah, berikan mereka hati yang bersih dan saya hati yang bersih. Menjadi kita sama kita ada dosa. Mungkin pulang warisnya Rasul itu dan yang berkabar terus itu yang Ustaz itu saja itu mereka para ulama sudah kita yang mengalami dia tinggal berkata ya Allah mereka mereka dia bersih kami juga yang bersih saja. Bisa tapi dari itu untuk orang berapa kiai belajar menurut tahunan bahkan lewat ini bisa naik pati begini kita bilang masuk mana ya Allah berdoa kepada Nabi dan Nabi ini khususnya jaga lidah makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sina Mu'ad di Jabal ya Rasulullah inna lawah haduna rimana takailanku Nabi. Wahai Rasulullah, apakah kami akan dituntut oleh Allah dengan apa yang kami ucapkan? Kami akan dihitung oleh Allah atas apa yang kami bicarakan? Rasulullah SAW berkata, "Begini kau mungkin. Celaka wahai orang dan orang tidak bisa dihitung. Hal yakabu ayyukabu annas ala wujuhihim illa sahibu al-sinar." Dikatakan, apakah kau tahu yang mana? Orang di neraka itu ada yang masuk neraka itu mukanya dulu. Dan manusia kalau masuk neraka bisa kepalanya dulu, bisa tangannya dulu, bisa kakinya dulu, bisa punggungnya lebih jauh. Tapi ini kan itu ada orang yang mulai orang masuk neraka itu mukanya dulu dia tancapkan dia tetap kalau neraka sehingga sehingga itu ilmu asal itu asli. Mereka itu orang yang tidak bisa menjaga lidahnya mana yang dosa yang dia ucapkan berbahaya mas ini masalah masalah kita bayangkan kalau kita jawab juga dengan kita ada orang jatuh dari langit tujuh mukanya dulu bisa bayangkan hal kakinya dulu itu sudah banyak apa ini bukannya dulu dan orang saya yang tidak bisa menjaga lidahnya itu sama ulangan mukanya dulu itu sama Allah tenaga Allah sebelum. Lalu bagaimana Ustaz caranya agar kita bisa menjaga lidah ini? Caranya dengan kita mengingat dan meyakini bahwa setiap ucapan yang kita ucapkan ini akan dihitung oleh Allah. Tidak ada ucapan yang kita ucapkan kecuali itu akan dihitung oleh Allah. Maka dibalik dari syaitan yang mengatur. Jangan sampai berucapkan itu dulu. Ucapan saya ini bermanfaat tidak? Yang saya omongkan ini ada baliknya tidak? Yang saya ucapkan ini akan dihitung oleh Allah neraka atau surga? Kalau ini sudah kita pikirkan, insya Allah kita punya mulut agar bisa terpengar dan terjaga. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya itu kata Allah akan pakai kunci semua mulut. Lalu saya akan bicara. Namanya dia bicara. Tapi ini bersaksi. Bima kanu yaksibun. Apa yang dia lakukan? Jadi dari majlis ini kita buka dari majlis ini bersama-sama kita mulai berdoa. Jangan sampai ucapan yang kita ucapkan ini malah di masjid nggak tahu. Tapi kita usah tak kontrol. Kita lihat apa yang kita ucapkan ini baik. Kalau tidak sudah jelas. Khususnya sekarang ini masalah menguji terlebih kepada kita menguji para ulama. Kalau ada ulama, kiai, ustaz berseru atau salah paham masalah daripada pendapat, sudah ya Allah berikan kami hati yang bersih dan mereka hati yang mengawal mereka hati bersih dan tidak terlibat. Karena dia tahu bahwa sebenarnya keributan kita di dunia ini adalah suara adalah diatur oleh Allah. Bagaimana kita menyikapi daripada keributan yang sudah ada di dunia ini. Karena Allah hadir yang menyampaikan mungkin bisa jadi dari bagian dan lebih yang lebih kita maaf mungkin kita tutup dengan doa kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan apa yang kita dengar di malam hari ini bisa aman dengan teman-teman kita. Roh Kudus yang menolong memberikan kepada kita hati yang bersih, hati yang dijauhkan daripada sifat sombong, hati yang dijauhkan daripada sifat riya, hati yang dijauhkan daripada hasad. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan lidah kita ini bisa kita jaga dari kekotoran tersebut. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan lidah kita dijauhkan daripada berdusta, dijauhkan daripada mengadu domba, dijauhkan daripada menggoji, dijauhkan daripada sumpah palsu, dijauhkan daripada perkataan-perkataan yang jorok. Dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa meninggalkan badan mulia seperti Muhammad bin Salih dalam kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Nabi Muhammad. Sayyidina wa bin asyirina wa barakaina Muhammadin habibi rabbil alamin. Wa la bisyidi tuhi Allah ma'asli wa sallam Muhammad ya Allah. Allah ma'asli wa sallam Muhammad ya Allah. Allah ma'asli wa sallam Muhammad ya Allah. Allah ma'asli wa sallam Muhammad. Allah ma'asli wa sallam Muhammad. Allah ma'asli wa sallam Afghanistan, wa bi Suria, wa bi Yaman, wa bi Tiyan, wa bi Syri dan Muslimi. Allah ma'ahli bil Yahuda, wa nasara wa ta'fa Islam Muslimi. Allah ma'ahli jamahum. Allah ma'ahli hajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kau yang mengetahui dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, ya Allah. Kami minta kepadamu, ya Allah, jadikan kehidupan kami ini semuanya adalah kebaikan, ya Allah. Jaga kami daripada kemaksiatan, ya Allah. Jauhkan kami daripada berteman yang orang yang jadikan kami berbuat maksiat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di tempat ini kami berusaha belajar untuk menjelaskan hati, ya Allah. Sucikan hati kami, ya Allah. Di tempat ini, ya Allah, yang belajar untuk menghindari daripada penyakit hati, ya Allah. Hindarkan kami daripada penyakit hati, ya Allah. Usia daripada sombong, ya Allah. Daripada menolak daripada kebaikan mereka manusia, ya Allah. Iblis yang 80,000 tahun di surga, ya Allah, mendapatkan jalan terus bukunya malaikat-malaikat itu. Dan juga tidak ada tempat di surga yang sudah disucikan oleh Iblis, ya Allah. Dia diusir, dilangkai olehmu, ya Allah. Daripada sombong, menerima tidak menerima daripada kebaikan daripada mereka manusia, Iblis, ya Allah. Dan bagaimana dia Menjaga lidah, ya Allah. Kami minta kepadamu, ya Allah, dengan berkat dekat Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan kami mengucapkan suatu kecuali ucapan sesuatu dari yang kami mendapatkan surga, ya Allah. Jangan terlibisan perkataan, perbuatan yang mengucapkan daripada lidah ini, ya Allah. Menjadikan masuk agama, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, di tempat ini kami mengadu, ya Allah. Kami mengadu, ya Allah, banyak sekali lidah yang kami perbuatkan ucapan yang jelek. Dari baik ini, daripada berdusta, baik daripada memuji kepuji ulama kami, ya Allah. Kepuji pusat dan jahit kami, ya Allah. Kadang-kadang mengadu domba, kadang-kadang isma palsu, berkata kepada perkataan yang kotor, ya Allah. Tapi itulah kami, ya Allah. Kami hamba-hambamu yang menanggung dosa. Tapi di tempat ini kami meminta dengan anugerahmu, ya Allah. Berikan kami taufik, hidayah dari ayahmu, ya Allah. Agar kami bisa menjadikan hidayah ini adalah yang baik. Dan kami menanggung tempat ini kami adalah hamba-hambamu yang menanggung dosa. Hamba-hambamu yang menanggung kedistaan dan juga kejelekan, ya Allah. Tapi inilah kami, ya Allah. Kami hamba-hambamu yang lemah. Kadang-kadang terbentuk oleh hawa nafsu. Kadang-kadang terbentuk oleh cinta dunia. Kadang-kadang dan syaitan. Oleh karena itu meminta kepadamu, ya Allah, baru di antara kami waktu itu, ya Allah, terwujud dengan cinta dunia, nafsu dan syaitan, insya Allah, tuntut kami. kami. Ingatkan kami dengan belas kasih rahmat, ya Allah. Dengan belas kasih daripada rahmat Allah, ya Allah. Jangan kau tegur kami dengan musibah, bencana, malapetaka, dan kocak penerimaan tersebut, ya Allah. Kami tak punya kuat, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Segala kebahagiaan datang kepada kami. Segala nikmat yang kau berikan kepada kami, kau cabut. Kami tak punya kuat dengan itu semua, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah. Tegur kami dengan belas kasih rahmat, dan kita kau punya nilai yang ya Allah. Dalam juga kami yang bencana musibah kali pun cabut di mata sebut, ya Allah. Dan pada akhirnya kami minta kepadaMu, ya Allah, mudahkan urusan daripada ulama-ulama kami, mudahkan daripada urusan kiai-kiai kami, mudahkan urusan kepada daripada urusan tertentu, ya Allah. Kalau di antara mereka, ya Allah, ada yang selama ini, ya Allah, berseteru atau bahkan bertengkar, ya Allah, kami minta kepadaMu, ya Allah, dengan rahmat dan hidayah Kau berikan, ya Allah, ya Allah, berikan kepada mereka semua perdamaian, berikan kepada mereka semua keadilan, berikan kepada semua mereka, ya Allah, hati yang bersih, ya Allah, dan kami minta kepadaMu, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, hamba-hambaMu yang bisa melihat dari ini semua dengan sesuatu yang positif. Jauhkan kami melihat daripada ini semua dengan negatif, apalagi daripada yang penting, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.